Puji nama Tuhan, shalom semua jemaat gereja First Love Fellowship Church dimanapun kita berada saat ini, online maupun kita yang mendengarkan lewat rekaman firman Tuhan. Hari ini hari yang spesial, puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan bicara kita, Cilidia, yang sudah lama pastor juga minta juga bantu untuk ngisi, kebetulan kita sibuk pindahan rumah, akhirnya bisa juga. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan kedua di tahun kita mendeklarasikan tahun kerendahan hati ilahi. Kita akan belajar banyak di bulan Januari, kita memulai tahun ini dari sikap hati seorang hamba. Lewat Tuhan Yesus sendiri kita belajar bagaimana sikap seorang hamba. Merendahkan diri berarti mau berkorban. Merendahkan diri mau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita lakukan walaupun kita direndahkan, maupun dihina, maupun tidak populer. Di bulan Februari ini kita belajar tentang hikmat yang datang dari kerendahan hati. Di lain kata, kerendahan hati yang membukakan kita kepada hikmat Tuhan. Ya, kita mau fokus hubungan antara kerendahan hati dengan hikmat dari Tuhan. Tanpa panjang lebar juga, pastor akan serahkan juga kepada Cilidia untuk kita sambut semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sangat indah. Kita semua berada dalam hadirat Tuhan ya. Kita semua bisa merasakan bagaimana hadirat Tuhan menjamah setiap hati dari kita. Kita sudah dengar juga kesaksian demi kesaksian dari Gerard, Ina, Ibu Marina mengenai kebesaran Tuhan. Tuhan Allah yang kita sembah itu Allah, Allah yang besar, Allah yang agung dan ajaib. Puji nama Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman. Terus terang memang Pastor Bang berkali-kali nanya ke saya untuk sharing-sharing, tapi saya waktu itu benar-benar nggak bisa ya, waktu saya juga dan konsentrasi pikiran saya juga banyak sekali, harus memikirkan banyak hal. Jadi belum ada kesempatan untuk bisa sharing firman di FLF. Saya sering juga sharing firman di LOV, tapi untuk di FLF sendiri waktu itu saya pikir, ah puji Tuhan, ada Pak Surbeng, ada Ronald, ada Pak Jekyol, sudah cukuplah tiga. Saya biasa konsentrasi di LOV dan yang lain-lain, urusan keluarga, urusan rumah, urusan anak-anak, semua gitu loh, ya kan. Jadi dibagi-bagi. Dan terus terang, waktu beberapa minggu lalu, waktu saya lagi saat teduh, lagi saya menci Tuhan, Tuhan ingatkan, ini kita sudah arrange kan untuk LOV itu dua minggu pertama nih ada di secara offline ya di rumahnya Kak Dolphin minggu lalu dan di tempat Christina minggu ini. Tahu-tahu Tuhan ingatkan gitu loh, ini tidak ada LOV dua minggu, kamu ada kesempatan untuk isi firman ya kan. Terus Tuhan kasih langsung gitu loh ayat firmannya tentang topik ini. Topik ini sebenarnya saya pernah share dulu di LOV sekilas gitu loh. Tuhan kasih kitab ini yang akan saya share ini. Saya pikir, kan tiap bulan kita ada tema kan, tema bulanan kan. Tema bulanan saya belum tahu waktu itu. Karena ini awal bulan kan. Saya belum tahu ini tema bulanannya apa, cocok enggak? Cocok enggak? Sesuai enggak dengan tema bulanan gitu loh ya kan. Dan tahu-tahu Pastor Bank kasih tema bulanan, humility leads to wisdom. Saya kaget, kok bisa sama ya gitu loh. Kok bisa sama ya? Humility leads to wisdom. Karena untuk yang kita akan bahas saat ini adalah seseorang hamba Tuhan yang dengan kerendahan hatinya dipakai Tuhan, dia mengambil satu keputusan yang dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Saya mikir, wah kok bisa ya sama gitu loh. Dan saya bilang ke Pastor Ben, oke ini ada dua minggu, saya ada break untuk LOP, bisa isi firman lah gitu loh. Dan pas yang Tuhan kasih tuh, pas banget sama topik bulan ini, humility leads to wisdom. Jadi puji nama Tuhan, saya bisa renungkan firman yang akan dibagikan, apa yang Tuhan rindukan untuk dibagikan kepada umatnya terkasih saat ini. Ya, kita tundukkan kepala sebentar, kita doa. Ya, sebelum firman. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat indah. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami umat-Mu yang sangat Kau kasihi, jemaat gereja FLF Tuhan. Bapa, saat ini kami mau bersama-sama belajar arti kerendahan hati yang akan membawa kami kepada pengenalan akan hikmat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Tuhan, jamahlah setiap hati. Jadikan setiap hati benih yang hati yang subur untuk setiap firman-Mu boleh ditabur Tuhan. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi umat-Mu yang dipenuhi dengan kerendahan hati lebih lagi. Belajar seperti Engkau, Allah yang lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan dan semua hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini, bulan ini kita masuk dalam tema humility leads to wisdom. Kerendahan hati membawa kita kepada hikmat, hikmat kebijaksanaan ya. Apa itu hikmat? Kalau kita berbicara tentang hikmat, apa itu hikmat? Hikmat itu sama enggak sama pengetahuan? Tidak ya. Hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kita bisa dapatkan dari sekolah, dari belajar, dari guru, dari YouTube, dari sosial media, dari orang-orang, semua pengetahuan. Tapi hikmat itu berbeda. Hikmat itu kita hanya bisa peroleh dari Tuhan langsung dan kebenaran firman-Nya. Ya, jadi kita hikmat itu hanya kita peroleh bisa peroleh dari Tuhan langsung dan kebenaran firman-Nya. Karena itu di Amsal dikatakan, permulaan hikmat adalah roh takut akan Tuhan. Kita nggak akan bisa minta hikmat, aku minta hikmat Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengenal Tuhan kita, kita tidak belajar, kita belajar dekat dengan kebenaran firman-Nya. Pertanyaan kedua, kapan kita membutuhkan hikmat? Seberapa pentingnya hikmat itu? Karena hari ini kita akan bicara loh, kerendahan hati yang memimpin kita kepada hikmat. Kita mesti tahu seberapa penting hikmat itu. Ada orang bilang, oh kita butuh hikmat, aduh aku butuh hikmat Tuhan saat kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting. Saat kita dihadapkan pada satu keputusan yang sangat penting, kita apa yang kita harus ambil, keputusan apa. Tadi Ina udah share, ini keadaan keuangan, apa yang harus diambil, yang mana yang harus dipotong, yang mana harus dibagi. Butuh hikmat dari Tuhan. Setiap kita membutuh hikmat. Biasanya kita minta hikmat dari Tuhan saat kondisi itu genting. Aduh, kalau kita biasa dalam kondisi biasa-biasa, mungkin orang pikir kita nggak butuh hikmat. Kita butuh hikmat pada saat kita, aduh apa yang harus diambil ya, keputusan apa, yang A atau yang B. Jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita salah ambil keputusan. Tetapi ternyata kita membutuhkan hikmat itu bukan hanya pada saat kita dalam kondisi penting. Kita membutuhkan hikmat itu setiap hari, setiap waktu. Setiap waktu kita membutuhkan hikmat. Betapa pentingnya hikmat itu. Bagi ibu-ibu rumah tangga, kita butuh hikmat untuk mendidik anak-anak kita. Setiap hari, setiap waktu kita butuh hikmat. Anak-anak itu enggak mudah dididik. Kita butuh hikmat untuk kata-kata yang kita harus ucapkan kepada mereka. Kita butuh hikmat untuk arahan-arahan yang kita harus bimbing kepada mereka. Dari sejak kecil sampai mereka besar. Kita butuh hikmat untuk mengatur keluarga. Bagi bapak-bapak yang bekerja, Ronald semua, ini siapa? Pak Alberto. Aduh, mata saya nih kali ini. Masih sampai dekat. Welcome Alberto. Puji Tuhan bisa join. Iya sih. Kita butuh hikmat untuk mengambil keputusan di tempat kerja. Setiap hari kita doa untuk pastor Beng, biar di tempat kerja harus ambil keputusan-keputusan yang strategis. Minta hikmat dari Tuhan supaya keputusan yang diambil itu tidak salah. Bukan hanya untuk masa-masa yang akan datang, untuk masa kini juga. Kita minta hikmat dari Tuhan. Untuk hubungan, relationship dengan rekan-rekan kerja, dengan atasan, dengan klien-klien, kita minta hikmat juga. Begitu pentingnya hikmat. Kita minta hikmat dari Tuhan. Jadi begitu penting hikmat. Karena itu kalau kita butuh, kita bertahu betapa penting kita butuh hikmat. Berarti kita juga butuh Tuhan. kita juga butuh firman-Nya. Karena tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, kita nggak berhikmat. Kita nggak bisa punya hikmat. Itu firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah roh takut akan Tuhan. Itu. Nah sekarang, kerendahan hati. Kenapa dikatakan kerendahan hati membawa kepada hikmat? Ini menarik. Menarik loh. Terus terang saya sama Pak Sudeh nggak janjian. Tapi begitu Pak Sudeh kasih topik ini, tema bulan ini, humility leads to wisdom. Wow. Ini benar-benar sangat menarik dan bisa dipelajari. Terus terang itu firman yang Tuhan kasih tentang yang kita akan bahas ini udah dikasih tahu dari ini loh, dari kitab ini. Dari kitab ini. Tapi bagaimana kita belajar dari sosok hamba Tuhan ini? Bagaimana kerendahan hatinya itu bisa memimpin dia pada satu hikmat? Itu kita yang harus belajar sama-sama. Dan saya belajar juga dalam beberapa minggu ini, saya renungkan. Ya. Wow. Ternyata sosok hamba Tuhan ini itu begitu rendah hati. Makanya dia diberikan hikmat yang luar biasa sampai Tuhan pakai dia luar biasa untuk menyelamatkan bangsanya. Ya. Nah, kita hari ini akan satu lagi saya mau tanya. Tadi kita sudah belajar kenapa kita butuh hikmat. Nah, seberapa berharganya hikmat itu? Seberapa berharganya hikmat itu? Mungkin kalau ada orang dibilang apa yang kamu perlukan? Mungkin orang bilang kekayaan, kesehatan, ya kan? Kepopuleran. Tapi Salomo waktu ditanya Tuhan apa yang kamu mau? Salomo minta hikmat. Betapa berharganya hikmat itu. Betapa berharganya hikmat itu. Jadi Amsal, ya, bisa dicatat di Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Begitu berharganya hikmat itu. Sehingga Salomo saat ditanya Tuhan, apa yang kamu mau? Saya minta hikmat. Dia mendapatkan hikmat dan kekayaan dan kehormatan juga diberikan pada Salomo. Jadi begitu berharganya hikmat. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu melalui kerendahan hati. Ya. Amsal 11 ayat 2. Saya sambil share screen ya, biar firman, karena saya seneng sekali sampaikan firman pengajaran ya, teaching itu saya senang sekali supaya mereka semua bisa baca. Karena bukan hanya dengar, tapi juga membaca. Jadi lebih masuk ya. Kalau ada yang mau catat, silakan catat. Bisa di pelajari lagi di rumah. Saya sambil share screen. Ini akan banyak kita baca firman hari ini. Jadi nggak apa-apa ya. Ya, ini Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada perak. Kenapa kerendahan hati bisa membawa kita pada pengenalan akan hikmat? Di Amsal 11 ayat 2 sudah dikatakan. Jika... Sorry, belum saya share screen ya. Gimana ya? Ini masih ke zoom dulu. Sorry. Ya, share screen. Ya, pilih. Ya, zoom lagi. Zoom lagi. Oh, ini tadi udah kebuka nih. Oh. Zoom, ya. Yeah. Oh, ya. Okay. Ya. Di Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya. Jadi firman Tuhan sudah katakan di Amsal. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, makanya rendah kerendahan hati itu membawa kita pada pengenalan akan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ya, bisa ya sambil lihat ya kita ya. Ya, okay. Ya, nah hari ini kita akan belajar dari satu pribadi dalam hamba Tuhan dalam Alkitab yang mempunyai roh kerendahan hati. Kerendahan hati ya. Dia dipakai Tuhan luar biasa dalam satu kondisi yang sangat genting. Bukan hanya hidupnya yang terancam, hidup keluarga yang terancam, juga bangsanya terancam. Siapa dia? Esther. Ya, Ratu Esther. Ini saya dulu sudah pernah sampaikan sekilas, tapi topiknya berbeda waktu itu ya di LOV. Tapi yang ini lebih fokus kepada kerendahan hati memimpin kepada hikmat. Ya, nah Esther ini, latar belakang Esther. Esther ini adalah seorang gadis yatim piatu. Ya, Esther ini seorang gadis yatim piatu dari desa. Ya, dia tidak ada bapak dan ibunya lagi. Dia sudah bapak ibu orang tuanya sudah meninggal dan dia dibesarkan oleh pamannya namanya Mordekai. Dia dibesarkan oleh pamannya namanya Mordekai. Nah, pada waktu itu di kerajaan Persia sedang diadakan pemilihan ratu baru. Karena ratu yang lama, ratu yang sudah ada itu ratu Wasti namanya, itu sudah berubah menjadi angkuh. Ya, makanya ya kita nanti akan belajar bagaimana kerendahan hati mendahului kehormatan, tapi ketinggi hati akan mendahului kehancuran. Nah, ratu Wasti ini sudah dipercaya sebagai ratu tapi sikap hatinya sombong. Sehingga dia dipanggil oleh Raja Ahasuerus, tapi dia tidak mau datang, sehingga Raja marah, dan Raja memutuskan untuk mencari pengganti Ratu Wasti. Ya, mencari ratu baru pengganti Ratu Wasti. Dan dikumpulkanlah gadis-gadis di Persia situ untuk dibawa ke Benteng Susan, untuk Raja memilih ratu baru pengganti Ratu Wasti. Nah, Esther termasuk salah satunya. Nah, salah satu, kenapa Esther itu mempunyai roh yang rendah hati? Kalau kita bilang, kenapa Esther mempunyai roh kerendahan hati? Apa yang ciri-ciri kerendahan hati yang dimiliki oleh Esther? Yang pertama adalah ketaatan. Saya senang tadi Ina share taat, tentang taat. Itu benar. Ketaatan. Ketaatan itu sangat-sangat sulit. Taat itu tuh kata yang sangat nggak populer. Ketaatan itu sangat nggak populer. Kalau orang dibilang suruh taat, coba deh kita bilang ke anak-anak kita, taat. Suruh taat sama orang tua. Pasti mereka ngomong-ngomong. Di firman Tuhan dikatakan istri-istri harus tunduk pada suami. Ya kan? Kalau Pastor Bank ngomong gitu, istri harus tunduk pada suami. Kadang-kadang saya, ya tapi suami juga harus mencintai istri gitu loh. Ya kan? Jadi taat itu sangat susah. Kita kadang-kadang suka argue gitu loh. Saya taat dulu, apa kamu mengasihi dulu? Ya kan? Jadi taat itu sangat gak populer. Ketaatan itu sangat-sangat sulit. Kalau kita bilang ketaatan sangat sulit, berarti kerendahan hati itu juga sulit. Karena kita gak bisa taat kalau kita gak mempunyai kerendahan hati. Manusia itu sangat sulit dibuat taat. Makanya di beberapa negara tuh, banyak negara kan, supaya orang taat, patuh pada peraturan, dibuat apa? Sanksi. Denda yang besar. Di Qatar apalagi, dendanya gak main-main. Supaya apa? Orang taat pada peraturan. Karena susah sekali manusia itu dibuat taat. Susah sekali. Ketaatan itu sangat gak populer. Kalau kita bilang taat, wah banyaklah argumentasi. Nanti kalau pemimpinnya nyuruh begini gimana? Nanti kalau suami saya begini gimana? Masa kita mesti taat? Nanti orang tua saya ngomong begini gimana? Mesti taat. Ketaatan itu sangat-sangat sulit. Sangat gak populer. Tapi firman Tuhan katakan itu. Ketaatan. Unsur kerendahan hati itu melalui ketaatan. Kita nggak akan bisa taat kalau kita tidak punya kerendahan hati. Salah satu kesalahan manusia, kejatuhan manusia pertama kali di Taman Eden, karena apa? Ketaatan. Saat Adam dan Hawa pertama kali, dia tidak taat akan perintah Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Itu. Ketaatan sangat penting. Karena apa? Karena harus ada kerendahan hati. Di situ Adam dan Eve mulai mau menjadi seperti Tuhan. Oh iya nih Tuhan salah nih. Kalau saya makan buah ini saya bisa menjadi seperti Tuhan malah. Mulai kerendahan hati diuji. Sehingga dia tidak taat. Gitu. Ketaatan itu sangat-sangat sulit. Kalau kita bilang ketaatan sangat sulit berarti kerendahan hati itu sulit. Sangat sulit juga. Karena kita gak akan bisa taat kalau kita tidak punya kerendahan hati. Gak bisa. Jadi bagaimana kita bisa punya rendah hati? Kita nggak bisa. Semua dari kita di sini nggak akan bisa bilang, saya rendah hati. Nggak bisa. Karena rendah hati itu dan ketaatan itu merupakan proses yang kita harus belajar, belajar, belajar, belajar terus. Dari siapa? Siapa yang bilang, belajarlah padaku? Siapa yang bilang di firman Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan sendiri, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapatkan ketenangan dariku. di Matius, Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan itu, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapatkan ketenangan dariku. Di situ, berarti ketaatan, kerendahan hati itu sangat sulit. Makanya Tuhan Yesus katakan, belajarlah padaku. Jangan, kamu gak bisa belajar kerendahan hati dari siapapun, kecuali dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat loh, sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya, seorang Bapa, seorang Allah, Raja, turun ke dunia, merendahkan hatinya. Turun ke dunia, melayani. Dia taat untuk disalib tanpa dosa, untuk menebus. Jadi kita hanya bisa belajar ketaatan, kita hanya bisa belajar kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Itulah makanya kita perlu dekat sama Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan, supaya kita belajar apa arti ketaatan, belajar apa arti kerendahan hati. Kalau enggak, kita enggak akan bisa. Godaan begitu banyak. Saat godaan begitu banyak, saat keuangan sudah mepet, ada pilihan, ini harus tikat, harus memberi, enggak. Firman Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan yang berbicara. Tetap lakukan perintah Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian Ina. Bagaimana saat dia taat, menabur, memberi, memberkati, saat kondisi susah sekalipun, Tuhan tetap menjaga kehidupannya. Kita sudah dengar kesaksian. Kita semua juga sudah mengalami ya, pasti punya kesaksian masing-masing. Kita sudah mengalami bagaimana di saat-saat kita juga nggak ada keuangan, tapi kita belajar untuk tetap memberi, tetap menabur, tetap taat. Ketaatan itu sangat-sangat sulit, tapi buahnya itu kalau kita belajar taat dan berkorban, buahnya akan kita rasakan. Bagaimana tangan Tuhan menyertai. Ya, tadi di Matius 11 ayat 29 ya. Belajarlah padaku, Tuhan Yesus katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagi siapa di sini yang merasa tidak tenang, merasa tidak damai, belajar dari Tuhan Yesus. Belajar rendah hati, belajar lemah lembut. Rendah hati di hadapan Tuhan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau Tuhan Yesus sudah ngomongnya begitu seperti itu, kita percaya aja. Kita percaya saja. Damai sejahtera kita, kita akan terima. Saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi pertama, unsur kerendahan hati dari Esther adalah ketaatan. Kenapa? Jadi pada saat Esther dibawa ke benteng Susan, Mordekai itu pamannya, jadi sebagai orang tuanya sudah perintahkan pada Esther. Esther, jangan sekali-sekali kamu kasih tahu asal-usul kebangsaan kamu. Esther ini orang Yahudi. Jangan kasih tahu. Dan Esther, itu, ketaatannya diuji. Dia orang tuanya loh. Dia taat sama Mordekai. Dia tanpa bertanya, kenapa? Kenapa saya gak boleh kasih tahu kebangsaan saya? Tapi Esther taat sama Mordekai. Dia Esther tidak memberitahukan asal-usulnya kepada saat dia masuk ke benteng Susan. Itu ketaatan yang pertama. Ketaatan Esther sebagai kepada orang tuanya, Mordekai. Dan yang ketaatan yang kedua yang Esther lakukan. Pada saat, jadi ini proses pemilihan raja, pemilihan ratu ya. Esther masuk ke benteng Susan, dan di dalam benteng Susan itu para gadis-gadis dikumpulkan. Mereka tuh nggak langsung dipilih. Jadi selama satu tahun itu, mereka tuh dipercantik lah. Dikasihkan gadis-gadis dari desa, bayangkan ya. Mungkin kulitnya kusam, badannya kurus, ya. Jadi dipercantik lah, dikasih makanan-makanan yang bergizi, kulit dilulur, dirempah-rempahi, biar wangi, biar badannya berisi, biar kecantikannya bersinar. Jadi diproses lah di dalam benteng Susan itu. Dan setiap gadis-gadis ini diberikan pembimbing, ya, pembimbing sida-sida raja. Nah, setelah dalam kurun waktu tertentu satu tahun itu, gadis-gadis ini sesudah siap, mereka dipersilakan masuk menghadap raja masing-masing sendiri-sendiri. Dipersilakan masuk menghadap raja. Dan raja memilih nih mana yang akan jadi ratunya. Dan pada saat mereka mau masuk ke dalam menghadap raja, mereka harus bisa memperlengkapi diri secantik-cantiknya. Mereka bisa pilih bajunya seperti apa, perhiasannya seperti apa, karena begitu banyak kan perhiasan, emas, permata. Mereka bisa pilih semau mereka. Anting-anting, perhiasan yang besar-besar untuk secantik-secantiknya lah mereka siap menghadap raja. Untuk raja tuh terpukau melihat kecantikan mereka. Dan kalau dikasih kesempatan seperti itu, bagaimana? Biasanya manusia kan berlomba-lomba ya. Biasanya manusia berlomba-lomba ambil sebanyak-banyaknya gitu loh. Itu emas, perhiasan apa yang dia pakai, nah itu akan jadi miliknya. Tapi berbeda dengan Esther. Berbeda dengan Esther. Di sini kerendahan hati Esther diuji lagi. Ya, saat Esther ditanya, ya Esther juga boleh ya ambil sebanyak-banyaknya. Tapi apa kata Esther? Ya kita baca ya. Bentar. Saya belum. Nah, masuk enggak ya? Bisa ya, baca ya. Masuk. Ya. Masuk. Baik ya. Ya. Esther 2 ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi pada saat Esther, pada saat Esther diberi kesempatan untuk memilih apa yang akan dia bawa, dia perkenalkan semua, Esther menunjukkan kerendahan hatinya. Ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai sida-sida raja. Jadi dia serahkan semua keputusan kepada Hegai. Terserah apa menurut pembimbingnya yang terbaik bagi dia. Dia tidak ambil aji mumpung namanya. Tidak ambil kesempatan. Dia belajar taat, dia belajar percaya pada apa kata pembimbingnya. Dan dikatakan penjaga para, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ya, jadi kerendahan hati, orang yang rendah hati akan menimbulkan kasih pada orang-orang sekelilingnya. Kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita mau mendapat kasih sayang dari Tuhan, kasih sayang dari sesama kita, belajar untuk merendahkan hati kita. Ya, di sini Esther mendapatkan menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Dan hasilnya apa? Pada saat dia masuk, dia mengenakan perhiasan dan aksesoris yang dipercayakan oleh Hegai. Karena dia tahu, dia belajar percaya pasti Hegai tahu selera raja. Karena dia kan Hegai itu sida-sida raja. Dia sudah tinggal bersama-sama dengan raja berpuluh-puluh tahun. Dia tahu apa yang menjadi selera raja. Jadi belajar mempercayai apa yang menjadi nasihat dari pimpinan kamu, dari pemimpin kamu. Selanjutnya. Di Esther 2 ayat 17. Bisa tolong bacakan? Minta Ibu Marina tolong bacakan. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Amin, ya. Jadi upah dari kerendahan hati adalah kehormatan. Ya, begitu raja melihat Esther, ya, ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak darah yang lain. Baginda langsung mengenakan mahkota kerajaan di kepala Esther dan mengangkat dia sebagai ratu ganti wasti. Ya. Upah dari kerendahan hati adalah kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Ya, ingat ya. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi ada upah di balik kerendahan hati. Enggak mudah, tapi ada upah di balik kerendahan hati. Amin. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua apa? Pertama, karakter kerendahan hati Esther adalah ketaatan. Ya, dia taat kepada orang tuanya, pamannya Mordekai yang sudah mengangkat dia sebagai anak. Yang kedua, dia taat kepada pembimbingnya. Ya, dan dia memperoleh kasih dari sesama, kasih dari orang lain dan kasih dari raja dan Tuhan mengangkat dia dari seorang gadis desa menjadi ratu di kerajaan Persia. Pada waktu itu Raja Ahasuerus sangat berkuasa sekali. Persia. Nah, kerendahan hati kedua dari Esther. Apa? Esther tidak berubah menjadi sombong. Nah, ini satu hal yang saya rindu juga untuk ingatkan kepada semua. Ya. Kadang seringkali kita rendah hati saat kita hidup susah. Saat kita sedang berjuang, kita bisa bilang itu rendah hati. Sebenarnya itu bukan kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati itu diproses, diuji. Saat kita susah, saat kita nggak punya apa-apa, kita bisa bilang kita rendah hati, oke, saya menurut. Tapi pada saat kehidupan sudah diberkati, pada saat mendapat lebih banyak lagi yang diberkati dari Tuhan, disitulah kerendahan hati kita diuji. Apakah kita bisa tetap rendah hati atau berubah? Bukan berubah ya, karakter asli keluar. Disitulah hati diuji, kerendahan hati diuji. Sama seperti ketaatan, semua diuji. Ketaatan diuji, kerendahan hati juga diuji. Semua butuh proses. Karena itu kita harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan firman-Nya. Untuk apa? Untuk kita tuh bisa tahan ujian. Ujian tuh bukan hanya datang pada saat kita susah. Pada saat kita senang, pada saat kita dipromosi, pada saat kita hidup berlimpah, ujian juga datang. Karena apa? Hati kita ini bisa jadi sombong. Kita bisa berubah. Yang tadinya kita dekat dengan Tuhan, jadi berubah. Jadinya kita bisa rendah hati, jadi berubah. Kerendahan hati Esther diuji. Yang kedua, karakter kerendahan hati Esther. Yang kedua adalah tidak berubah menjadi sombong. Walaupun dia sekarang sudah menjadi posisinya sebagai ratu di Persia, dia tidak sombong. Dia tetap ingat asal-usulnya. Dia tetap menghormati orang tuanya Mordekai. Dia tidak berubah jadi arogan. Oh, aku sekarang sudah menjadi ratu. Tidak. Karakter Esther yang kedua, tidak berubah menjadi sombong. Bisa tolong bacakan, Ina? Esther 2 ayat 20. Ya, masih unmute, Ina. Masih mute. Ya. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ya. Jadi setelah Esther menjadi ratu pun, Esther tetap ingat apa yang disampaikan nasihat dari orang tuanya. Tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya. Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ya. Ini setelah Esther jadi ratu. Dia tetap rendah hati, dia tetap menghormati Mordekai, dia tetap ingat nasihat dari pamannya, dari orang tuanya pada waktu itu. Dia tidak mempertanyakan kenapa, dia tidak berubah menjadi sombong, tetap rendah hati. Kerendahan hati itu diuji. Diuji pada saat kita dalam posisi yang tinggi, pada saat hidup kita diberkati. Amin. Ya. Nah, saya mengucap syukur sekali melihat banyaknya jemaat Tuhan FLF ya, kehidupannya semakin diberkati. Kemarin Putra baru share kesaksian dia dipromosi sebagai sekarang sudah menjadi pegawai negeri sipil. Kita mengucap syukur luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan. Kita ingat bagaimana dia waktu itu dikata sama-sama kita masak sama-sama, ya kan? Perjuangannya gitu loh. Sekarang sudah jadi pegawai negeri sipil. Sekarang dia lagi ambil S1, mau ambil S2. Bentar lagi dia Tuhan akan promosikan dia menjadi pejabat pemerintah, ya kan? Anak-anak Tuhan pasti akan diberkati. Ini Alberto masih di sini nggak tadi Alberto? Alberto udah nggak ada ya? Ya dengar Bu. Oh ya, kamu juga bentar lagi Tuhan akan berkati kamu, gitu loh. Percaya itu loh, ya kan? Kita doakan sama-sama, ya kan? Pasti Tuhan akan pimpin dan bukakan jalan. Cuman seringkali itu saya serakah sekali ingetin, jangan berubah. Ronald nih sebentar lagi kamu akan diberkati karena kita anak-anak Tuhan itu pasti akan diberkati, hidupnya pasti akan dipimpin. Cuman saat kalian hidup di dalam berkat Tuhan, yang satu pesan yang jangan sampai dilupakan, jangan berubah menjadi sombong. Tetap rendah hati, jangan berubah menjadi sombong. Karena janji Tuhan tuh iya dan amin. Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya. Promosi demi promosi, kemuliaan dari kemuliaan itu akan diberikan oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Tapi yang seringkali tidak membuat bertahan lama itu. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan itu setelah hidupnya diberkati, setelah dipromosi, setelah mengalami satu kehidupan yang enak, itu lupa. Lupa. Berubah. Kita belajar dari Esther. Tidak menjadi sombong, tidak lupa. Saya seringkali mengingatkan terus kepada anak-anak kami juga. Kevin, Jason, Justin, Nicholas, terutama Kevin. Karena Kevin kan sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan sendiri, dia pekerjaannya diberkati luar biasa, kami mengucap syukur. Dalam usianya yang muda, 28 tahun, Tuhan izinkan dia beli satu apartemen yang sangat baik di Edinburgh. Harganya nggak murah, hampir sama dengan rumah kami di sini, di Alam Sutra. Dengan semua hasil tabungannya sendiri. Dulu kami ingat waktu usia 28 tahun, kami baru punya rumah kecil di Lipo Karawaci. Kami merasa masih merintis. Dan anak kami diberkati Tuhan luar biasa. Seringkali seringatkan, oh Evin, ayo terus rendah hati, ingat Tuhan. Jangan terlalu stres dengan pekerjaan. Tetap dahulukan Tuhan, tetap cari Tuhan, cari kerajaannya. Seringkali kami ingatkan. Karena apa? Karena godaan itu bukan hanya pada saat kita susah. Godaan itu bisa muncul pada saat kehidupan kita diberkati Tuhan. Dan kami mengucap syukur minggu lalu waktu kita doa sama-sama ya. Di Zoom keluarga kita doa sama-sama, Kevin kasih kesaksian. Puji Tuhan mah, dia ikut, dia aktif sekarang ya, dia ikut pelayanan kan di gereja dia di Cambridge, walaupun dia sekarang di Edinburgh, di Scotland, dia tetap join dia melalui online service di Cambridge dan juga di IFGF di London, semua kan sekarang melalui online, puji Tuhan. Dan dia bilang, puji Tuhan, dia sudah mulai satu fellowship dengan anak-anak muda. Sekarang kan terpencar-pencar, banyak teman-teman dia yang sudah ada di Jakarta, ada di mana. Dia mulai fellowship dengan anak-anak muda. Mulai dari 6 orang, sudah beberapa minggu jalan dengan 6 orang. Sudah beberapa minggu. Saya senang sekali dengarnya, puji Tuhan, kamu invest waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia bilang, terus dia kasih tahu kepada gembalanya Pastor David dari FGF London dan gembalanya dukung, coba kamu reach out lagi, banyak dari gereja tuh sudah pada mencar-mencar kemana ya kan, banyak yang pulang ke Indonesia, banyak kemana, reach out lagi. Dan Kevin reach out lagi, dia juga ajakin Jason, ajakin Justin, anak-anak muda ya, mungkin siapa tahu nanti kalau Ronald mau join atau Alberto mau join ya, itu anak-anak muda semua dari ini ya, mereka baru ini. Dan dia bilang sudah 20 orang, besok mau mulai dari 6 orang. Puji Tuhan. Saya bersyukur banget. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya bilang, Kevin, itu waktu yang sangat baik, investasi yang sangat baik yang kamu investasikan untuk Tuhan. Waktu yang kamu investasikan untuk Tuhan. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan baik. Dia pekerjaannya tuh sangat-sangat apa ya, stressful. Kadang-kadang kalau saya lihat mukanya udah mulai stres, saya udah bilang jangan stres Kevin, tenang. Dan puji Tuhan dia bisa luangkan waktu dia di tengah-tengah kesibukan dia bekerja, dia bisa investasikan waktunya dia untuk Tuhan, untuk jangkauan anak muda melalui Zoom online, melalui media online saat ini dari berbagai bangsa. Saya mengucap syukur. Itu tidak ada waktu yang sangat penting. Apalagi terutama saat kita hidup kita dalam kondisi diberkati. Saat kita dipromosikan Tuhan, ingat Tuhan. Jangan berubah. Hati kita tetap harus ingat Tuhan, mendahulukan Tuhan. Tetap rendah hati, tetap tidak sombong. Tuhan akan berkati dengan berlimpah. Itu janji Tuhan pada anak-anaknya. Seperti Esther, ya, tetap rendah hati. Yang kedua, karakter kerendahan hati Esther. Tetap rendah hati. Tidak sombong. Yang pertama taat, kedua tidak sombong. Yang ketiga, ya nggak lama kok, sebentar lagi kita sudah mau selesai. Yang ketiga, kerendahan hati Esther. Dia Esther merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, tadi dia merendahkan hati bagi orang tuanya, pembimbingnya. Dia tetap tidak menjadi sombong. Dan yang ketiga, karakter kerendahan hati Esther yang akan membawa dia pada satu hikmat Tuhan itu adalah dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Esther, setelah dia menjadi ratu, Esther dihadapkan pada satu keadaan di mana bangsanya terancam. Jadi ada satu petinggi di kerajaan Persia itu merencanakan hal yang jahat untuk membunuh semua bangsa Yahudi. Karena dia sakit hati sama Mordekai, pamannya Esther. Mordekai tidak mau sujud menyembah dia, namanya Haman. Jadi dia sakit hati dan dia merencanakan membunuh semua bangsa Yahudi tidak terkecuali. Kecuali Esther, karena dia tidak tahu kalau Esther itu orang Yahudi. Itu ternyata. Ya, jadi kalau kita dinasehati, itu sampai kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa. Jadi waktu Mordekai menasehati Esther, Esther nggak mengerti kenapa. Tapi ternyata ada maksud yang baik. Kecuali Esther, karena Esther, mereka semua di benteng Susan itu tidak ada yang tahu kalau Esther itu orang Yahudi, ratunya itu orang Yahudi. Jadi semua sudah direncanakan mau akan dibunuh bangsa Yahudi. Dan Mordekai mengutus, karena Mordekai tahu ya, ini Esther nih ratu. Dia mengutus orang untuk sampaikan kepada Esther. Kasih tahu Esther bahwa bangsamu akan dibunuh semuanya, termasuk keluargamu, akan dibunuh semua. Itu sifat umum dari manusia. Kalau manusia itu dalam kondisi yang kepepet, genting, pasti pertama yang dipikir ada minta pertolongan dari orang. Apalagi orang ini posisinya tinggi, ratu. Pasti akan minta bantuan dari Ratu Esther. Kasih tahu, kamu datang kepada raja, raja itu kan suamimu. Minta datang kepada raja supaya raja berbelas kasih dan membatalkan keputusan itu. Jadi raja sudah cap stempel. Dan kalau sudah di stempel, itu sudah jadi keputusan untuk bangsa Yahudi dimusnahkan. Minta belas kasihan raja, suamimu. Ayo rayu dia. Supaya raja batalkan keputusan itu. Nah, ada saat-saat di mana kita tidak bisa mengandalkan orang. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dan kalau orang tidak bisa menolong, jangan sakit hati. Itu saatnya kita datang ke Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa bilang kita mau taat sama Tuhan, tapi kita nggak taat pada orang tua kita. Kita nggak taat pada pembimbing kita. Kalau kita kelihatan saja kita tidak bisa taat, bagaimana pada Tuhan yang tidak kelihatan kita bisa taat? Kalau pada yang kelihatan aja kita tidak bisa belajar rendah hati, bagaimana pada Tuhan yang tidak kelihatan kita bisa belajar rendah hati? Esther merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia merendah hati di hadapan sesama, dia rendah hati di hadapan orang tua, dia merendahkan hati dia di hadapan Tuhan. Dia katakan kepada Mordekai, kepada utusan Mordekai, tolong sampaikan kepada Mordekai, aku gak bisa menghadap raja. Ada satu peraturan di kerajaan ini bahwa semua orang itu nggak bisa menghadap raja, termasuk pejangga-pejangga, pegawai-pegawai raja nggak akan bisa menghadap raja tanpa dipanggil. Dan aku sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Kalau raja nggak berkenan, hukumannya mati. Aku nggak bisa menghadap raja. Esther nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia punya posisi tinggi sekalipun, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Selain datang pada Tuhan. Kami pernah mengalami seperti itu waktu itu. Semua tahu ya, Pastor Bank waktu di Qatar, kita dihadapkan pada satu kondisi yang sangat-sangat sulit. Kita meminta belas kasihan dari government di Qatar supaya kita tidak keluar dari Qatar. Karena kita begitu peduli memikirkan gereja di FLF di Qatar. Tak mungkin kehidupan kita kalau kita balik ke UK baik. Kita tahu kadang kita baik di UK, anak-anak bisa sekolah semua. Tapi kita begitu berat untuk meninggalkan gereja Tuhan dan umat Tuhan di Qatar. Kita pikirkan berbagai cara bagaimana supaya kita bisa nih keputusannya pemerintah ini dibatalkan, dianulir. Waktu itu kita dengan kekuatan kita cari siapa orang-orang yang bisa membantu. Pak Sudoy punya banyak kenalan orang-orang Arab di QNB. Gak ada satupun yang bisa bantu. Ada satu kenalan sepupunya Prime Minister dihubungi. Ayo temenin yuk ke MOI. Atau kirimkanlah, saya dititip nih surat, sampaikan kepada paman kamu. Gak bisa bantu juga. Ada waktu-waktu di mana kita bisa-bisa mengandalkan orang setinggi apapun posisi orang itu. Sama seperti Esther. Dan dia katakan, gak bisa, aku gak bisa. Kalau raja nggak panggil aku mati. Itu peraturan undang-undang, nggak bisa. Dan apa kata Mordekai? Apa jawab Mordekai? Berto, minta tolong bacakan bisa? Unmute. Ya. Esther 4 ayat 13 sampai 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Ya. Jadi Mordekai sampaikan, jangan kira. Ini kitab Esther ini unik ya. Bagi yang belum baca Esther-nya silahkan bisa dibaca ya dari Esther 1 sampai 10. Ini kitab Esther ini unik. Kitab Esther ini dalam kitab Esther ini tidak ada satu nama Tuhan pun disebut. Kalau kalian baca ya di kitab Esther dari Esther 1 sampai 10 tidak ada satu pun nama Tuhan disebut di situ. Tapi semua isinya mencerminkan hubungan dan kedekatan mereka dengan Tuhan. Baik Mordekai maupun Esther sendiri. Mencerminkan hubungan kedekatan mereka dengan Tuhan yang mereka sembah, Tuhannya orang Yahudi. Kan mereka bangsa Yahudi ya, bangsa pilihan Tuhan. Dan Mordekai dikatakan loh di sini, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dia gak bilang loh, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari Tuhan. Enggak. Jadi kitab Esther ini tidak ada satu pun nama Tuhan disebut. Tapi tercermin bagaimana mereka percaya pada Allah Yahudi. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini perintah, ini nasihat Mordekai lagi loh. Jadi Esther itu sangat rendah hati. Dia taat mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Ini nasihat ini nih sangat berat. Esther gak membantah. Aduh bagaimana. Dia tiap kali dinasehatin oleh pemimpin, oleh orang tuanya. Dia dengar. Dia gak menolak. Aduh saya susah. Saya benar-benar gak bisa. Saya mati nanti. Tapi dia mempunyai iman, dia tahu. Siapa tahu justru di saat-saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan apa kata Esther? Apa kata Esther? Ayo Ronald tolong bacakan Esther 4 ayat 15 sampai 16. Dimute, unmute Ronald. Esther 4 15 sampai 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun bertawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya. Esther, begitu dihadapan pada situasi yang sangat sulit, dia ambil keputusan. Oke. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tahu gak ada pilihan lain, dia harus mengandalkan Allahnya yang hidup. Dia rendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kumpulkan semua orang Yahudi. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Aku dan dayang-dayang pun akan berpuasa. Sesudah itu aku masuk menghadap raja. Walaupun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini ciri kerendahan hati Esther. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saat-saat kita tidak berdaya. Saat-saat kita tidak ada harapan. Jangan lari ke orang-orang. Datang ke Tuhan. Berpuasa, berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Di Qatar, kami lakukan 3 hari doa dan puasa seperti yang Esther lakukan ini. Pertama kali kami lakukan, saya dan Pastor Beng. Lemesnya ampun-ampun, 3 hari tidak makan, tapi kami minum. Kalau Esther-nya 3 hari tidak makan dan tidak minum. Loh. Kami 3 hari tidak makan, tapi minum. Tapi lemesnya ampun-ampun. Waktu itu Pastor Beng mau menghadap Perdana Menteri MOI, mau ke MOI. Kita takut, gentar, bayangkan. Coba bayangkanlah, kalau di UK itu Perdana Menteri siapa? Boris Johnson. Saya nggak kebayang lah datang menghadap Perdana Menteri Boris Johnson. Nggak kebayang gitu. Ya kan? Ini menghadap, mau menghadap Perdana Menteri di MOI. Tidak bisa bahasa Arab. Orang Indonesia. Tidak ada yang nemani. Nggak akan bisa. Kalau kita ngandalin kekuatan sendiri, gentar sebagai manusia. Kita waktu itu, kita ingat Esther. 3 hari, 3 malam dia berpuasa untuk menghadap Raja. Untuk itu kita berpuasa sama-sama untuk menghadap di MOI. Dan semua tahu gimana dari bukan siapa-siapa, Pak Surbeng bisa sampai ke tingkat 5 di MOI yang gede itu, sampai ke satu kamar yang sebelahan dengan kamarnya Prime Minister, sekretarisnya Prime Minister. Satu kamar sebelah Prime Minister. Dan menyerahkan semua dokumen-dokumen FLF. Dan keluar pernyataan bahwa keputusan diambil itu miskomunikasi. Itu. Walaupun semuanya belum, keputusan itu tidak bisa dianulir karena harus menunggu waktu yang menunggu waktu, dan kita tidak bisa menunggu lagi karena takut terlalu lama anak-anak harus sekolah. Tapi begitu banyak hal-hal favor dari Tuhan yang kami percaya itu hasil dari penyertaan Tuhan. Pak Subeng keluar Qatar tetap dengan surat kelakuan baik dari kepolisian Qatar. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Bisa datang ke kepolisian, datang ke CID, dan minta surat kelakuan baik. Terima surat kelakuan baik. Dan keluar Qatar, paspor tidak ada dicap apapun, tidak ada dicap deportasi, tidak ada dicap apapun. Karena sudah keluar pernyataan lisan, itu adalah miskomunikasi. Itu adalah satu kebesaran Tuhan yang kita tahu kita nggak bisa dapatkan apa-apa dengan kekuatan kita kalau kita hanya berdiam diri atau mengandalkan orang. Tapi saat kita datang ke hadapan Tuhan, memohon perkenanan Tuhan, kita ingat semua, kita sangat mengasihi jemaat gereja FLF, kita datang menghadap. Paling nggak kita sudah lakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagiannya. Dan penyertaan Tuhan terus tercurah bagi seluruh umat dan jemaat FLF di Qatar. Amin. Datang pada Tuhan. Saat ini siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, datang doa. Alberto, kamu mau kerja yang terbaik, datang ke Tuhan. Puasa. Saya kasih satu kesaksian. Waktu kita pindah dari Indonesia ke UK, waktu itu Pak Subeng nggak ada kerjaan. Kita keluar uang banyak untuk bayar sewa, bayar rumah, sewa apartemen, sewa gedung. Kita kirim furniture, beli furniture, 2 kontainer kita kirim untuk jualan di UK, tapi nggak jalan. Hampir habis, 2 bulan lagi tabungan kita habis. Dan kita harus balik ke Indonesia, kalau nggak ada uang, semua pengeluaran, tidak ada pemasukan sama sekali, tinggal di UK. Saat itu kita doa puasa. Saya doa puasa 40 hari, minta Tuhan bukakan jalan. Orang-orang bilang nggak akan mungkin dapat pekerjaan di UK. Banker di UK sudah banyak. Nggak akan mungkin dapat posisi yang tinggi, paling juga kalau dapat posisi yang rendah-rendah. Doa puasa, 40 hari doa puasa. 2 bulan lagi tabungan habis. Kita harus balik ke Indonesia. Tuhan kasih Saudi American Bank. Pekerjaan Pastor Bank pertama di London. Yang dipunyai oleh Citibank. Satu company sama. Dulu manajemennya dari Citibank. Jadi Pastor Bank dari Indonesia adalah Citibank. Di Indonesia, padahal begitu banyak bank di UK. Kenapa Tuhan bisa pertemukan dengan namanya satu Saudi American Bank yang dulunya dimiliki oleh Citibank. Manajemennya sama Citibank. Dan semua experience pengalaman Pak Subeng di Citibank selama 9 tahun dihargai. Dapat posisi yang sama seperti di Indonesia. Di mana semua orang bilang gak akan mungkin kamu dapat posisi yang baik di UK. Begitu banyak banker-banker, bule-bule yang pintar-pintar, yang pengalaman di London. Itu keajaiban Tuhan. Doa, puasa. Jangan nyerah. Yang mau dapat breakthrough, maka tuh mau dapat terobosan, doa, puasa. Sujud di hadapan Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Rendahkan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Esther, ya. Dia rendahkan hati, aku akan berpuasa. Amin. Dan hasilnya apa? Ya, Esther sudah berpuasa nih 3 hari. Hasilnya apa? Dia sudah berpuasa, ya. Gak apa-apa ya Ina ya, sorry ya agak kemalaman. Tadi kita mulainya lama sih. Sorry Ina. Kasihan Ina mau kasih makan anak-anak. Ayo kita cepat aja, tinggal dikit lagi hasilnya. Esther 5 ayat 2 sampai 3. Siapa yang mau bacakan? Tadi aku gak kita kelihatan semua nih. Pak Jekyll masih ada gak Ibu Linda? Ah, Pak Jekyll minta tolong bacakan. Esther 5 ayat 2 sampai 3. Ketika Esther 5. Oke. Esther 5 2 sampai 3. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Amin. Esther sama-sama, dia datang menghadap raja. Berbeda perbedaannya, sebelum 3 hari dia berpuasa, Esther gentar. Aku gak berani hadap raja, kalau aku datang, aku pasti mati. Tapi setelah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Roh Allah yang hidup ada di dalam hatinya. Dia tahu dia datang saat itu, saat mau ketemu raja, dia datang bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia datang dengan pertolongan Tuhan. Dia datang atas nama Tuhan. Dia tahu Roh Allah yang hidup menyertai dia. Sama seperti saat Daud datang menghadap Goliat. Daud gak bawa apa-apa. Tapi dia katakan, kamu datang dengan tongkat dan lembing. Tapi aku datang atas nama Tuhan semesta alam. Esther sesudah 3 hari berpuasa, dia siapkan baju kebangsaannya, dia berhias cantik, dia mau menghadap raja. Tapi saat itu dia berdiri tegak dengan roh yang berani ya, dengan roh Allah yang hidup. Aku datang kepada raja, aku percaya Tuhanku yang hidup menyertai aku. Itu kekuatan yang kita dapatkan saat kita mengandalkan Tuhan. Saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan melingkupi kita. Dan bukan hanya raja berkenan. Bayangkan ini. Apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Bayangkan. Dari dia ketakutan akan dihukum mati. Sampai raja berubah. Bukan 180 derajat, bukan 180 derajat, 360 derajat. Apa keinginanmu? Setengah kerajaan aku berikan kepadamu. Bayangkan. Siapa yang mau seperti itu? Itulah kuasa Tuhan ya. Kalau kuasa Tuhan bekerja luar biasa, kita gak usah khawatir. Andalkan Tuhan. Tuhan kita sanggup melimpahkan hal-hal yang ajaib yang melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Catat. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Gak usah cari jauh-jauh. Gak usah cari mati-matian kekayaan, kehormatan, kehidupan. Sampai kita jadi meninggalkan Tuhan. Sampai kita lupa Tuhan. No. Datang ke Tuhan, rendahkan hati Tuhan. Rendahkan hati dan roh takut akan Tuhan. Tuhan akan berikan, seperti Esther. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Itu firman Tuhan. Setengah kerajaan akan diberikan kepadamu. Nah, sekarang pertanyaan. Apa reaksinya Esther? Wah, Esther senang. Aduh, puji Tuhan. Aku dapat setengah kerajaan. Nah, disinilah hikmat Tuhan. Kerendahan hati membawa kepada hikmat. Hikmat Tuhan. Saat Esther ditawari oleh raja, apa maumu? Aku kasih setengah kerajaan. Karena Esther sudah dipenuhi dengan roh Allah, dia tahu. Hikmat Tuhan melingkupi dia. Dia tahu, no, bukan ini yang aku mau. Bukan ini yang aku mau, bukan setengah kerajaan ini yang aku mau. Aku mau keselamatan bangsaku. Aku mau keselamatan keluargaku, keselamatan bangsaku. Bukan ini yang aku mau. Dia tahu hikmat Tuhan menyertai. Gak akan dia terima itu, dapatkan itu tanpa hikmat Tuhan. Dan Esther, apa yang Esther lakukan? Dia tahu, this is not the time yet. ini belum waktunya. Bukan ini yang aku mau. Di sinilah ya, hikmat itu ya. Pada saat kamu dihadapan pada situasi keputusan, tawaran-tawaran yang menggiurkan mungkin. Aduh, apa yang harus kamu ambil? Keputusan apa yang harus kamu ambil? Itulah kamu membutuhkan hikmat dari Tuhan. Nah ini, kita masuk yang keempat. Kita masuk yang keempat. Karakter Esther yang keempat, kerendahan hati Esther yang keempat. Yang pertama ketaatan, kedua tidak berubah menjadi sombong, yang ketiga kerendahan hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, karakter Esther, kerendahan hati Esther yang keempat, dia berusaha menyukakan hati Tuhan dengan ucapan syukur. Itu karakter kerendahan hati Esther yang keempat, menyukakan hati Tuhan dengan ucapan syukur. Seringkali kita datang pada Tuhan dengan begitu banyak doa, begitu banyak permohonan. Padahal yang kita pentingkan, yang Tuhan pentingkan adalah senangkan hatinya Tuhan. Sukakan hatinya Tuhan terlebih dahulu. Esther tahu, ini belum waktunya. Ini belum waktunya. Aku harus senangkan hati Raja lebih lagi. Jadi hubungan Esther dengan Raja, kan Raja Ahasuerus sangat terkenal, sangat berkuasa pada waktu itu ya. Hubungan Esther ke Raja itu sama seperti kayak seperti ini, hubungan kita ke Tuhan. Bagaimana Esther berusaha menyenangkan hati rajanya lebih dahulu. Kita juga senangkan hati Tuhan lebih dahulu. Bukan hanya sekedar permintaan-permintaan, tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan Esther tahu, dia menyenangkan hati rajanya terlebih dahulu. Dia gak langsung iakan, sudah ditawari kerajaan, gak mau. Dia belum iakan. Dia mau menyukakan hati rajanya terlebih dahulu. Yang keempat ya, kita lanjutkan. Ini yang terakhir. Esther 5 ayat 4. Ibu Marina minta tolong bacakan lagi. Mana Bu? Ini Esther 5 ayat 4. Kelihatan gak di desain? Oh, sudah. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ya, jadi Esther mau menjamu rajanya terlebih dahulu. Dia mau menyenangkan hati rajanya terlebih dahulu. Dia tahu, dia mau menyenangkan hati rajanya terlebih dahulu. Siapa yang suka dijamu? Nanti ya, kita doakan satu saat ya. Kita bisa kumpul sama-sama di Indonesia, di Tangerang sini, ya, Ina udah di sini, Berto, mudah-mudahan satu saat bisa ada di sini ya, di sekitar Jakarta, Tangerang, Ibu Marina, Ronald, ya. Kita Pak Jeko, Bu Linda, siapa tahu bisa ke Indonesia juga, nanti kalian kita jamu di rumah. Siapa yang mau? Seneng gak kalau dijamu? Ya? Seneng gak kalau dijamu? Kita jamu. Pokoknya datang ramai-ramai kita jamu. Seneng gak kalau dijamu? Seneng ya? Ini. Jadi Esther menyenangkan, menyukakan hati rajanya. Dia tahu dia mau ambil hati rajanya. Dia mau senangkan hati rajanya dulu. Datanglah pada perjamuan yang akan hamba lakukan. Hamba buat raja. Rajanya udah seneng. Bayangkan dia dulu Ratu Wasti diundang aja sama raja. Dia gak mau datang. Ini Esther, ratunya yang baru, malah undang, dijamu lagi. Bagaimana gak senang? Dan Raja datang gak? Raja datang. Dia ajak Haman datang ke perjamuannya. Raja datang. Dan apa yang Raja, sesudah dia datang ke perjamuannya, apa yang Raja katakan? Esther 5 ayat 6, saya bacakan biar cepat. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Jadi raja dua kali raja tanya ke Esther, bayangkan dua kali raja tanya Esther, apa keinginanmu akan dikabulkan setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Sebegitu besar ya raja kalau sudah diambil hatinya itu, sudah disenangkan itu sudah, wah udah kelepak-kelepak deh dia apa aja mau dikasih. Demikianlah Tuhan kita. Tuhan tuh senang loh kalau kita senangkan dia. Datang ke Tuhan, senangkan dulu. Jamu Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Layani Tuhan dengan hati yang benar, hati yang tulus. Puji syukur, ucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Senangkan dulu. Apa yang Tuhan gak punya, dia pasti kasih ke anak-anaknya. Senangkan hatinya. Ini Esther ini. Kita bisa belajar dari Esther. Di hadapan, di dalam situasi yang sangat-sangat sulit, bangsanya terancam punah. dia bisa menahan diri dia dengan hikmat. Dia nggak akan bisa lakukan ini tanpa hikmat Tuhan. Dia undang rajanya lagi, dia mau senangkan hati rajanya lagi. Datanglah. Dia nggak langsung jawab nih, rajanya dua-dua kali tanya ya. Apa yang kamu mau? Setengah kerajaan aku akan penuhi. Dan Esther ini, betapa hikmat Tuhan menyertai Esther. Makanya kerendahan hati mendahului hikmat, membawa kepada hikmat. Ini dua kali Tuhan raja tanya, dan apa yang Esther jawab? Hilang nggak? Ya, jawab Esther. Permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi dua kali raja tanya kepada Esther dan dua kali juga Esther undang rajanya. Undang rajanya datang. Dia jamu lagi rajanya. Dia tahu, oh belum waktunya. Aku mau senangkan hati raja lebih lagi. Dia undang lagi, bikin perjamuan lagi, undang lagi, senangkan hati raja. Sampai hati rajanya tuh luluh, luluh. Dan di pada perjamuan yang kedua, baru Esther katakan, rajaku, bangsaku akan dimusnahkan. Dan raja tanya, siapa yang akan musnahkan? Pasti akan musnahkan. Ini orang Haman. Ya, bayangkan ya, ini sudah terakhir nih, sorry, lamaan. Jadi hikmat Tuhan menyertai Esther. Dan pada yang kedua, setelah dua kali ditanyakan, dan hasilnya apa? Tolong bacakan Ibu Linda, ada nggak Ibu Linda? Bu, tolong bacakan terakhir Bu, Esther 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Amen. Ya, jadi semua berakhir dengan terbalik. Jadinya bangsa Yahudi yang mau dimusnahkan, akhirnya bangsa Yahudi yang mengalahkan pembenci-pembencinya. Tadinya sudah disiapkan tiang gantungan buat Mordekai oleh Haman. Akhirnya tiang gantungan itu diperuntukkan untuk Haman dan Mordekai menggantikan posisi Haman sebagai petinggi di kerajaan. Jadi kerendahan hati membawa kepada hikmat. Hikmat yang membawa kepada keberhasilan, kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Esther bukan hanya bisa menyelamatkan satu kehidupan, satu bangsa, menyelamatkan bangsanya, tapi dia juga mendapatkan posisi yang lebih lagi, penghormatan yang lebih lagi, kekayaan yang lebih lagi diberkati oleh rajanya. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh kisah dari Esther ini. Kita semua bisa belajar banyak bagaimana kita mempunyai hati yang rendah hati, roh yang takut akan Tuhan, belajar taat, belajar tidak terus tidak sombong, terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan dalam setiap keadaan kita. Terus sembah dia, senangkan dia, ingat dia. Datang ke Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kalau saya belum datang ke Tuhan, belum menyembah Tuhan, rasanya seperti belum makan, ada yang kurang. Sembah Tuhan, bukan untuk apa-apa, hanya untuk bersyukur, hanya untuk dekat dengan Tuhan, hanya untuk mau menyenangkan hati Dia yang sudah memberkati kita dengan kebaikan, kebaikan, dan demi kebaikan. Hanya untuk ingat itu. Tuhanku yang sudah memberkati dengan begitu banyak dengan kebaikan-kebaikannya, hanya untuk ingat Tuhan, ingat Dia yang sudah melimpahi kita dengan kasih karunia, datang, sukakan hati Dia. Tidak ada artinya segala kesibukan. Datang kepada Dia, dekat dengan Dia, dahulukan Dia. Dengan kerendahan hati adalah kehormatan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur. Berbicaralah lebih lagi Tuhan kepada setiap pribadi. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi remah dan dalam kehidupan kami lepas pribadi. dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk kami rendah hati dan mempunyai roh takut akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Mesti di stop recording-nya.